antah di loka pulang. Ma'arancangnya nagari subaran hinggo lupo jorana minang. Antah kok lalu po jalan ke pulang, erupo gadis subarang.